عشقك بالجميل منطايا وسلم وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية ويخلف الغرر الكريمة والجبال ويستريح الله تعالى رضوانا يخص عطرة طاهرة نبوية ويهدم صحابة الأتباع ومن والاه بداية لسلوك السبل الواضحة الجلية إلى غاية في خطة الخطأ وخطاه فأنشر من قصة مولد النبوي برودا حسانا عبقرية من النسب الشريف قد تحل المسامع بحراء واستعين بحول الله تعالى وقوة قوية لا حول ولا قوة إلا كما جنح إليه الكثير وارتضى مالك بن النضر بكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البن إلى الرحاب الحرمية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى ذكر ابن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائد ابو بنان السنة السنية إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى مدد العلوم ابن سبية اسماعيل رسدته ومؤتما من عدة أدلكت كواكبه الدرية فلا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطتهم المنتقى يا لقلبي يا لقلبي بالسرور Yeah. صوت وكرمه من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية ويكرم العراقي والده في مورده الهدير. صلي وسلم دائما في أسر الغرني والبهية في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عدل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه الله عليه إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وتصحر القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى وتحيا السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصب لحبوب نسيم صبا وتسقي الأرض بعد طول جدها من النبات خلالا سندسية وأينعت سمار ودنا الشجر للجان جنا ونفقت بعبده كل ذابة لقريش بفصح الألسن العربية وقرب الأسرة والأصنام على الوجوه والأخوات وابتدى شهرها في المشارق والمغارب ودوابها البحرية والعالم من السرور كأسه ميا مدين لان زمنه واعتهك تلك هانة ورهبت الرحمانية ومن خبره كل حبر خبير وفي هلا حسنه تاب في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا عدله الله أمره كريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك سيدنا النبي قمر والجميل والجميل والجميل سيدنا النبي والجميل I'm not going to be able to do that. ولما تم من حمي الشهران على مشهور الأقوال المرمية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بإخوانه بني عدي من الطائفة النجارية وكذا بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله على الرواح تسعة أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي عن الصلاة أمر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وغدا المخاض فولدت صحبه وسلم نورا يتلألأ صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا نبي Oh, Oh, يرزقني وبارك علي وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وتواضع يخصف العلم ويركع ثوبه ويخلو شاته ويسير في خدمة أهله بسيرته سرية صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود برضاهم ويشيع جنائزهم ولا يخبر فقيرا أبقاه الفقر وأشواه قدرة ولا يقابل أحدا بما يقرأ ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه يمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية والجعل والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهلا بطني الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية إقبال أن تكون له ذهبا فأبا وعليه وسلم يكل له ويبدأ من لقيه بالسلام صلاة يكسر الخضب الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزخ ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه هنا وقف لنا جواد المقال عن الطراد في الحلمة الليالية وقفل لله في فدافل الإيمان عدل اللهم قبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولك المضافة الكائنات بيا وفم الزمان تبسم وفناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى الزمان صباحه ومساءه بمحمد والطاه بك بشر الله السماء فزينا والقطاع رزقا بك الغبرا يا من له الأخلاق ما تروى العلا الكبراء زالت في الخلق العظيم شمائل يبرى بهن كرماء أوتيت فضلا لن تحل المرسلين والله يعطي فضلا كيف يشاء لك يا محمد في القيامة صدق وشفاعة وسعادة محمد بشر لا تجاشري محمد بشر لا تجاشري وهو سلطة مراتة يعطي بين العذاب وهو سلطة مراتة يعطي بين I'm Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala angkul sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basit al-yadaini bil'atiyah, ya man idha rufiyat ilaihi akuful abdi kafah, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nadair wa ashbah, ya man tafarada bil baqai wal kidami wal azaliyah, ya man lirja ghiruhu wa la yu'awalu ala siwah, ya man istadlana mila kudratihi al-qayyumiyah wa arashada bifadlihi man istarashadahu wa istahdah. Nas'aluka Allahumma bi anwarika al-kudusiyah allati azahat min dhulumati shakki dujah, wa nawassalu ilayka bi sharafi dhatil muhammadiyah, wa man huwa akhirul an بي صورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين هدوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين أبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتجهل كل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتغفرنا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتنيا لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتنهو عنا كل ذنب جنينة وتسر لكل منا عيبه وعزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دره وتعم جمعنا هذا من خزائن من حكسنية برحمة ومغفرة وتدم عما سوى غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راخية واسقنا غنسا يعم ثيابه سيبه سبسب وربا واغفر لنا سج هذه البرود المحبرة مولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنج نسبته منتمى وحقق له الفوج بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسدنا واستر له عيبه وعزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما صنفت الآذان بوصفه الدري بقرة جوهرية وتحن صدور المحافل المنيفة بعقود هلا وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على نبينا محمد. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi telah sama-sama kita baca zikir Rutubul Haddad dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah lagi dengan kesempurnaan yaitu turunnya hujan atau rahmat Allah insyaallah. Segala doa kita pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk acara yang selanjutnya, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama, kami dari tim Majelis Zikir dan Tasawuf Bajah memohon maaf dan ada salam dari guru kita semua Abu Yahya Jami Ma'arif, karena beliau pada malam hari ini tidak bisa mengisi karena bertepatan dengan acara rutinan, tapi insya Allah nanti akan digantikan oleh Habib Ahmad Zaki Al-Kaf. Dan pemberitahuan yang kedua, perlu diketahui bahwa Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bajah pada malam hari ini yaitu rutin dari masjid ke masjid setiap malam Rabu dan malam Ahad. Jadi para jemaah yang mau mengikuti kegiatan kami, mangga bisa menghubungi panitia, nanti insya Allah akan dapat info untuk acara majelis zikir berikutnya. Dan pemberitahuan yang berikutnya yaitu hadirilah pengajian atau majelis rutin Habib Ahmad Zaki Al-Kaf setiap malam Senin jam 8 ba'da isya, atau kajiannya adalah majelis fikih insyaallah. Dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada BKM Musala Al-Mukarramah dan umumnya kepada masyarakat Blok Rengas Kobar, Desa Karangsari, Kecamatan Wuru, Cirebon, yang telah menyediakan tempat dan waktunya untuk berlangsungnya Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah. Semoga atas semua ini Allah yang akan membalas kebaikan. Amin. Dan mangga kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan selebaran zikir buku panduan zikir Rutubul Haddad, bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Punten, jangan ditaruh di sembarang tempat atau buat bungkus yang lain, tapi mangga Bapak Ibu bisa diamalkan, dibaca. Waktunya terserah mau ba'da maghrib atau ba'da isya. Fadilah dari zikir Rutubul Haddad ini diantaranya yaitu dijauhkan dari segala musibah, dan insya Allah apabila mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut, nanti di akhir hayatnya diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan kami himbau pula kepada khususnya BKM Musala Al-Mukarramah, dengan diadakannya majelis zikir dan tasawuf bajah pada malam hari ini, mudah-mudahan kedepannya bisa dirutinkan, entah seminggu sekali atau sebulan sekali, untuk waktu mangga terserah dimusyawarahkan sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Misja. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pintar, para jamaah, bapak-bapak yang masih di belakang sana, kira-kira bisa maju nggak? Ya. Ah, tolong sekali lagi, bapak, silakan majulah, merapat, merapat. Ibu-ibu punten ki, lamun kula ucap uluk salam, kira-kira jawab kangkung pak kok. Aja ngeteng walaupun dikaruniai hujan, ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun kompak ya ibu-ibu ki, bisa maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para sepuh, para kiai, para ustaz, terutama ibu-ibu jamaah. Walaupun dikaruniai hujan tapi masih tetap kompak atau kating cempot lakukan pada balik ya. Alhamdulillah. Karena mungkin akan ya mendengarkan tausiah dari Habib barangkali, jadi ya insya Allah masih kumpul walaupun wonten hujan. Ya. Kula atas nama panitia, karena mungkin di dalam penyelenggaraan ini tanpa panitia kaya-kaya berjalan ya bu ya. Jadi walaupun kula kejadul zaman dulu ki kegawai mure masih dianggap panitia dening wong Rengas Kobar ki. Kula ucapkan terima kasih sebenarnya kepada ya masyarakat Rengas Kobar, Mekarsari, Cisari khususnya kang telah mendukung dana kanggo penyelenggaraan itu kunjungan dari Majelis Zikir atau Tasyiah dari Al-Bajah itu. Alhamdulillah perlu diketahui ibu-ibu sebenarnya ini kunjungan ini tuh tempatnya di musola, artinya ya beli kudu apa repot-repot lah orang sebenarnya. Tapi alhamdulillah bahwa ini Rengas Kobar setelah angsal kunjungan, angsal kehormatan dari Majelis Zikir atau Tasyiah itu antusias, karena pula gak ada musola Al Mukarramah itu masih kurang lebih kapasitasnya wong lamun kanggo muat uang ini paling golongan ya 50-an. Jadi ya bu antusias punya rencana bahwa masyarakat termasuk plus panitia ini ngadai itikad, artinya kira-kira di luar musola tapi rencana panggung ditaruh di mana. Alhamdulillah tapi dana tersebut itu kurang lebih mencukupi, karena kula ning blok Rengas Kobar niki lamunan kekurangan iku wonten donatur bu, wonten donatur kurang pira bae tak temboki wonten tadi. Alhamdulillah kula dalu niki berarti saged tersenggara ya bisa megah semene iki katen wonten donatur. Jadi alhamdulillah muga-muga mawon bantuan dana atau sumbangan dana dari petani atau toko atau pengusaha pengesup, moga-moga mawon rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu, bukan panitia cuma mengucapkan itu sebenarnya. Kesungguh kaping kali masalah tempat kang kula siapakan atau jamuan atau konsumsi. Barangkali tempat ini mawe bagus, rapi, setelah hujan berantakan ya maklum. Kata ini, kata nabi masalah konsumsi. Apabila kurang memuaskan, kurang senang atau berkenan di hati ya mohon maaf. Karena masih terbatas kemampuan kula panitia ini. Kados-kados, cuman niku kula panitia yang sangat kula informasikan atau jelaskan. Karena ini acara direncanakan acara niki paling sampai jam 11 bu, karena ibu-ibu khawatir ngantuk, jadi acara terakhir mungkin kari acara tausiah atau ceramah agama. Dari sekolah saling panitia semantan kemauan, kurang lebih mohon maaf apabila kata-kata kula ada kejanggalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Misja atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau harapkan bisa tercapai dan Allah mudahkan, amin. Mungkin Bapak Ibu sudah pada ngantuk belum? Tapi suaranya lemes nih. Biar nggak ngantuk, mari sebelum kita mendengarkan tausiah, mari sama-sama kita dengarkan puisi tentang Rasulullah. Semoga dengan diputarkannya puisi ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mari langsung saja kita dengarkan. Tentangmu, ku ambil buku itu, ku buka lembar demi lembar, ku baca dengan perlahan agar aku tahu dirimu, agar aku kenal denganmu, agar aku bisa mencintaimu. Baca saat kelahiranmu, dan aku pun menjadi tahu betapa dahsyatnya saat itu. Arsy berguncang, malaikat bergembira, semua makhluk bersuka cita. Begitu banyak berkah yang Allah berikan karenamu. Semua menyambut kelahiranmu, semua bersyukur atas kedatanganmu, karena engkaulah pembawa rahmat bagi alam semesta. Kubuka lagi lembaran buku itu, ku ingin tahu masa sebelum kenabianmu, betapa indah wajahmu, betapa indah akhlakmu, semua menyayangimu, semua mencintaimu, semua mengagumimu, semua memujimu. Engkaulah Al-Amin, engkaulah penyambung tali silaturahmi, engkaulah penolong orang miskin. Tahukah engkau ya Rasulullah, aku semakin kagum pada dirimu. Kubuka lagi lembaran itu, kubaca saat pertama kali wahyu turun kepadamu, saat engkau di Gua Hiro, saat engkau menjauh dari hiruk pikuk dunia. Jibril datang menyuruhmu untuk membaca. Kuturut rasakan ketakutanmu, engkau gemetar, engkau kedinginan. Tapi istrimu yang setia memberikan kekuatan padamu, menyelimutimu, memelukmu, menghiburmu, membelamu dengan harta, jiwa dan raganya. Tahukah engkau ya Rasulullah, ku ingin bisa menjadi sepertinya. Kubuka lagi lembaran itu. Kubaca perjalanan hijrahmu. Engkau ditemani oleh sahabat setiamu yang selalu mengkhawatirkanmu. Sesaat dia berjalan di depanmu, sesaat dia di belakangmu, sesaat dia di kananmu, sesaat dia di kirimu. Rasa cintanya yang teramat sangat kepadamu membuatnya rela mengorbankan nyawa untukmu. Tahukah engkau ya Rasulullah, aku iri padanya, aku iri pada besarnya cintanya padamu. Aku ingin bisa mencintaimu seperti cintanya kepadamu. Kubuka lagi lembaran itu. Aku tersenyum. Aku merasakan kebahagiaan mereka di saat orang-orang Ansar menyambut kedatanganmu di Madinah. Mereka gembira, mereka bersuka cita, mereka menyanyi menyambut kehadiranmu. Kubuka lagi lembaran itu. Kubaca perjuanganmu dengan para sahabat. Betapa kuat ikatan antara dirimu dan mereka. Mereka selalu berada di sampingmu. Mereka berperang bersamamu. Mereka tak takut mati untuk membelamu. Betapa besar cinta mereka kepadamu. Mereka tidak pernah rela kau disakiti. Mereka tidak pernah rela kau dihina. Mereka tidak pernah rela kau terluka. Merekalah pecinta-pecinta sejatimu. Mampukah kami memiliki cinta seperti yang mereka miliki untukmu? Mampukah kami menjadi pembela agama dan syariatmu? Mampukah kami untuk menjalani sunnah-sunnahmu? Ya Rasulullah, sungguh ku ingin mendapat ridhamu. Ku buka terus lembaran itu. Ku semakin ingin tahu tentangmu. Dan aku pun menyadari betapa berat amanah yang harus engkau umbar. Tidak pernah lelah engkau berjuang. Tidak pernah lelah engkau berdakwah. Tak kau pedulikan panas yang menghadang. Tak kau pedulikan lapar yang melilit. Tak kau pedulikan darah yang menetes dari tubuh sucimu yang terluka. 23 tahun kau habiskan waktumu mengemban risalah. menatap wajahmu, kan pasti mengingat pernah kau mengatakan kenanganmu. Walau seorang roh ya rahimu, kebenaran ku takkan wajahmu. Walau seorang roh ya rahimu, sama-sama kita dengarkan puisi dan satu lantunan nasyid yang mudah-mudahan dengan diri lantunkannya puisi dan nasyid tadi bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah guru kita semua Al-Habib Ahmad Zaki Al-Kaf telah berada di tengah-tengah kita, yang insyaallah nanti beliau akan menyampaikan tausiahnya Tapi sebelum beliau menyampaikan tausiah, kami himbau dan kami harapkan, mari sama-sama kita buka telinga kita, buka mata kita, buka hati dan pikiran kita untuk menerima tausiah yang beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita semua, Al-Habib Ahmad Zaki Al-Kaf, waktu dan tempat kami persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم عليه صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kayaknya lagi pada ngantuk iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawamulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nas'alallahu ta'ala annallaha yukrimana wa yukrimukum wa yahdina wa yahdikum كما هديت عبادك الصالحين وبأن الله أن الله يرزقنا وإياكم الصحة والعافية طول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية آمين يا رب العالمين. Yang terhormat para sepuh, para kiai, para ustaz, hadirin, hadirat yang malam ini insyaallah malam diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini malam diturunkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Insyaallah malam ini diturunkannya keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam keluarga, dan mudah-mudahan segala musibah, malapetaka, penyakit, fitnah yang menimpa diri kita, keluarga kita, dan umat muslimin mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita insyaallah pulang dari sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan hati kita diberi kebahagiaan, hati kita diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik ibadahnya di bulan suci Ramadan tahun ini dibanding tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di sini kumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri pembacaan maulid, ratib, gasidah-gasidah yang lain yang mana di dalamnya adalah ada ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kita membaca memunajah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkumpulan seperti ini perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita datang di acara yang seperti ini karena kita ingat eling ning Gusti Allah, lamun kula lan sampean sekabehane masih merasa kurang ibadah ning Gusti Allah. Betul. Kita hadir di acara yang seperti ini karena kekurangan kita akan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hadir dalam acara yang seperti ini karena kekurangan kita untuk berzikir, bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan. Kenikmatan mau hadir, kenikmatan mau mendengarkan, kenikmatan mau berzikir bersama dan lain sebagainya, ini adalah suatu nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena kalau kita diajak suatu kebaikan terus kita tidak mau, yang mana kita mampu untuk melaksanakan kebaikan tersebut, tidak ada halangan apapun untuk melakukan kebaikan tersebut, maka berbahaya orang tersebut. Akan tetapi jikalau ada halangan, ada udzur dan lain sebagainya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong, wis pada mangan durung, Pak? Durung pada mangan? Ya Allah. Sekian wis jam 10 lewat 10. Iki pengen praga jam pinten? Hah? Pengen praga jam pinten, Pak, Bu? Jam siji, jam loro, ya mangga. Ya, tak ladeni sampean ning kene kulai sing balik. Ya, melas ana wong tua, wong sepuh, ana bocah cilik sing wis ngantuk dan lain sebagainya, besok ada kegiatan dan lain sebagainya, ya. Yang penting acara ini didengarkan disimak, habis itu dibawa pulang, bawa oleh-oleh. Yang sedikit ini insya Allah, asalkan kita niat baik, niat ikhlas karena Allah, niat ngaji, insya Allah membawa manfaat keberkahan buat diri kita dan keluarga kita. Alhamdulillah, kita semua dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda nilai plus dari Allah untuk kita bahwa kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah menginginkan kepada kita suatu kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan si fulan misalnya berbuat maksiat atau lain sebagainya, dia khawatirkan Allah menginginkan kepada orang tersebut tidak menjadi orang baik. Nah, kita alhamdulillah banyak syukur ning Gusti Allah dijadikan sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Karena umat kanjeng Nabi sebaik-baiknya umat dibanding umat-umat Nabi terdahulu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, bahkan sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sing akeh syukur, sing akeh syukur ngomong alhamdulillah, alhamdulillah iya ya, iya alhamdulillah iya ya, kecrek maning iya padu mengkonon baik bagus, kecrek hebe bagus. Daripada kecrek ngeluh ning Gusti Allah, duh makinan baik urip, duh durung kawin-kawin, duh iku arane ngeluh ngelendeng. Ya mangga ngeluh ngelendeng ning Gusti Allah si mangga, ya asal ngeluwe jejaluk, aja ngeluwe ngelawan takdir. Mengkenen bawis lah kita si pasrah aja. Tapi ngeluwe, ya Gusti kula iki hambane sampean, ya Gusti tulung kabulkan permintaane kula. Konon jare kanjeng Nabi ku konon, asalkan kita nurut. Kula pengen takon, ini dalam rangka Isra Mi'raj ya, dalam rangka Nisfu Sya'ban, ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini saya mau berbicara, mau ngulang ngaji, mau niat ngaji masalah Isra Mi'raj sekelumit Nisfu Sya'ban, sekelumit Ramadan, sekelumit pragate jam loro. Kita sekarang dalam keadaan yang rawan. Kita di zaman yang rawan, ngeri, sungil. Ai lewat sing peteng-peteng ning kebon apa ning parek kuburan, kadang suka merinding beli. Terus lamun wis merinding, kaya-kaya melakune tambah santai ta tambah cepet. Ambil angka 1000. Melayu. Ana munis titik be kresek Wah, ana sing kaya bayang-bayang putih tak apa, padahal si lampu, padahal si apa wis langsung wah melayu cerita, wah kulan deleng anu ngerungu anu, padahal sila cuman curut lewat apa kuen bayangannya. Nah ini kita juga sama, zaman sekarang lagi sungil. Kalau kita berarti dalam keadaan sekarang ini harus ambil langkah apa? Langkah 10.000. Karena sing arane musuh sing ora katon, ya kayak dedemit, wewe gombel, kunti, daska, apa maning, pocong, tuyul, iku kan beli katon, ya beli. Pernah tahan sindeleng tuyul atau pocong? Iku sing beli katon, wedi. Padahal kita tidak bisa melihatnya, kita tidak melihatnya. Musuh kita yang lebih berbahaya, lebih dahsyat dibanding itu semua tuh yang kelihatan. Ning arepane manusa begitu bebalik, macem-macem ana tuyul, ana dedemit, daska, kabeh ana ning wong kuwen. Ning arepane manusa begitu bebalik, ya kuwen isine. Berarti lebih berbahaya. Di depan kita baik, di belakang kita tidak baik, berbuat jahat dan lain sebagainya. Ditambah lagi sama pengaruh-pengaruh yang lain. Ini hati-hati. Kalau kita tidak menguatkan tali hubungan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kita tidak kuatkan, maka akan tergoda nantinya. Kalau sudah tergoda, wal'iyadu billah, dia akan ikut, keluarganya akan ikut, semuanya nanti akan ikut. Hati-hati yang seperti itu. Bukan kita nakut-nakuti, tetapi kita harus waspada dengan membentengi rumah kita, menjaga rumah kita. Yang rumah baik ana pintu we, yang rumah baik ana wewengane, ana gentenge. Untuk apa? Untuk menjaga dari apa? Dari maling, dari binatang, atau dari apapun. Nah kita sendiri, pribadi diri kita sendiri masing-masing harus ada seperti itunya, menjaga, ada bentengnya, ada pintunya, ada atapnya, yaitu ikatkan, kuatkan tali hubungan antara kita sama sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan nurut. Apa ajari Gusti Allah? Nurut. Apa ajari Kanjeng Nabi? Nurut. Lamun uang tua ndeleng anake sing idep seneng bunga, apa benci? Ya bu, senang boten bu, neleng anaknya pada idep, pada mangkat ning musola, pada sholat ngaji bener, sholatnya wekel, ibadahnya wekel, meskipun wong tuae pada nonton TV, ya meskipun wong tuae pada ngawur, melaku mana melaku mene, tapi lamun neleng anaknya pada idep, wekel sholatnya, wekel ibadai, akhlaknya bagus, iku bunga wong tua seneng. bungai wong tua, senenge wong tua, itu sudah diibaratkan doa buat si anak itu. Apalagi bunga senangnya sambil menadahkan tangan kepada Allah, munajat kepada Allah dengan melihat anaknya, maka beruntunglah anak tersebut. Coba lamun sebaliknya, anaknya bedut, wangil, kongkon sholat engkau dingin, dikongkon mong, diiki nanggung, kaya-kaya seneng tah sengit. Ya meskipun mengkele wong tua, sengite wong tua, itu ada batasnya ya, hanya sebatas itu saja. Tapi sambil dia menadahkan tangannya, ya Allah berikan hidayah kepada anak saya supaya idep, jangan sengit, benci tapi dikualati, sepatani, waduh ya blangsak anaknya gue. Jadi jangan salahkan kalau misalnya anaknya tuh blangsak, beli bener. Mungkin salah satu sebab musababnya dari doanya si orang tua, yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, ngelihat anak yang seperti itu, orang tua mengkel, kira-kira si A karo si B, si A iki idep, si B iki wangkal bedut, kira-kira lamun jejaluk sing dipai sing di, hah? Misalnya si A iki jaluk sendal, si B jaluk sendal, kira-kira yang langsung dibelikan dikasih yang mana? Yang A. Ya, betul kan? Si B meskipun nantinya dikasih, tapi anak mukodimahe. Ya, lamun wong ceramah kan mukonon anak mukodimahe mau gak? Care e. Alhamdulillah dingin, sholawat dingin, tapi sekabehane. Iki di muka dimai dingin. Sirawus beli sholat, sirawu wangkal, bedut, badeg, anu, anu, anu, anu. Ya ujung-ujungnya sih, ya tetap dipaya mengarahnya anak. Tapi kan beda. Yang ini minta langsung dikasih, yang ini ditunda, dipending terlebih dahulu. Coba kita kilas balik pakai logika kita. Kita nurut ning Gusti Allah, kita wangkal bedut badeg ning Gusti Allah, kira-kira jejaluk kepripun pada beli? Sama. Allah arhamur rahimin, arane sifate Gusti Allah arhamur rahimin. Meskipun kita wangkale kaya ngapa, bedute kaya ngapa, jejaluk masih dipahi. Bahkan kita tidak minta kepada Allah, dikasih sama Allah. Lihat dari arhamur rahiminnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin kadang kita ini ada keperluan hajat yang kok lama diijabahnya sama Allah. Ya, minta sudah sekian lama, doa sudah sekian lama, tapi kok masih saja. Bukan berarti Allah itu tidak mengijabahkan doa kita, bukan berarti. Allah malah menyuruh di dalam Al-Quran, ad'uni astajib lakum, minta ning Gusti Allah pasti dikasih. Itu sudah janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin, mustahil bagi Allah mengingkari janjinya. Cuman ana sing langsung begitu jejaluk, keh bruk dipai. Ana sing beli engko ngenteni sedina, nembe dipai atau ngenteni seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Itu tapi tetap judulnya Allah bakal ngasih. Entah baik ngasihnya di dunia ataupun nanti ngasihnya di alam barzakh atau di yaumil qiyamah nanti. Ala kulli hal, kalau kita nurut ning Gusti Allah, Allah bakal kasih sayangnya tambah lebih untuk kita yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jare Gusti Allah kongon salat, ya salat. Ya. Jare Gusti Allah kongon puasa, ya puasa. Jare Gusti Allah sing jujur, ya jujur. Jare Gusti Allah beliau li bohong, ya aja bohong. Jare Gusti Allah beliau li maksiat, beliau li demenan. Oh, ana sing nyengir, ana sing glendeng. Ya. Jare Gusti Allah beliau li demenan, ya aja demenan. Tapi langsung kawin. Langsung nikah. Ya beli. Durung pernah sih ngerasa neng kawin enaknya bagi yang durung. Bongkang kongon siapa suwe-suwe kawinku enak, nikahku enak. Sok maaf punten pak ya, punten iki bapak-bapak sing pernah wis kawin enak beli pak akeh enake apa akeh beli enake? Aja dijawab iku urusan pribadi masing-masing sing weru pribadi masing-masing. Cuman judule amun wong kawinku pertama kali enak beli, enak pengen maning beli, wah itu kenikmatan dari Allah. Allah melarang aja demenan, tapi bukan Allah egois, malah dikasih yang lebih sama Allah. Kawin baik, dihalalkan kawin, diharamkan demenan, diharamkan zina. Lamun zina oliye dosa, duit entong melarat penyakitan. Tapi uang kawin halal, diparingi rezeki setelah turah, diberkahi Gusti Allah, anak-anak jadi anak-anak sing soleh leha dan lain sebagainya. Itu diganti sama Allah, dikasih yang lebih. Berat Allah jalo melarang sesuatu di situ hikmah. Allah menyuruh sesuatu di situ banyak hikmah tersendiri. Jare Gusti Allah, jare disunahkan sholat duha. Iki kepengen rezeki luber beli. Ibu-ibu kepengen rezeki luber bu. Iku singono ibu-ibu kepengen. Bapak aja tinggal nang sholat duha iku mujarrobun. Lamun beli percaya srok dia. Iki sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la faqra ma'ad duha wa la ghina ma'az zina. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora bakalan melarat bagi uang sing sokan sholat duha, ora bakal sugih bagi uang sing dolan zina, sing doyan zina. Itu perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau percaya praktekkan, Tidak percaya silahkan. Kita kadang banyak ngeluh masalah rezeki nggih. Aduh. Pemaning wis pada naik kabeh, ras mundak, kian mundak, kabeh mundak, pemaning menjelang Ramadan ya. Pemerintahnya beli eman dengan rakyatnya. Betul. Namun pemerintah pemimpin eman ning rakyat, rakyatnya disejahterakan. Mudah-mudahan pemimpin kita, pemerintah kita dikasih hidayah sama Allah, dikasih inayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan rakyat yang sejahtera zahir dan batinnya. Mangane enak, turue enak, ibadah enak, beli diganggu-ganggu. Iki alhamdulillah, segala puji syukur ning kehadirat Allah, kita ibadah masih ora diganggu. Banyak di negara-negara lain kita ibadah diganggu. Tidak boleh ibadah. Bahkan ada satu negara saya dengar, enggak tahu nama negaranya apa. Masjid di negara tersebut dihancurkan sama pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Kepengen tah Indonesia mengkonon? Waduh, mengkonon siap. Ya, lamun mengkonon siap. Iya, arane wis jihad ada namanya, jihad fisabilillah. Kalau sudah seperti itu, ibadah dilarang, mau sholat dilarang, masjid dihancurkan dan lain sebagainya, muslimin ditiadakan. Waduh, ya wis, wani beli. Wani beli. Wani sekian sholatnya sing genah sebelum nanti dilarang. Dia khawatirkan dilarang nantinya, dia khawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah itu. Alhamdulillah Indonesia paling masyhur, paling banyak umat Islamnya dibanding negara-negara lain. Alhamdulillah. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena jasanya siapa Islam bisa seperti itu? Karena jasanya para wali songo. Ya, jasanya para wali songo, para aulia, para ulama, para kiai, itu jasanya mereka. Kalau bukan karena mereka, siapa? Kalau bukan para wali songo, para aulia yang lainnya, para salihin yang lainnya, para habaib yang lainnya, para ulama yang lainnya, para kiai yang lainnya, siapa? Kalau bukan mereka, kita sekarang hidup di dalam ketentraman, keindahan, kenikmatan, ibadah enak, maulidan enak, musola ning dindi, masjid ning dindi, majlis ta'lim di mana-mana. Ini karena berkat mereka. Kita nih hidup sekarang karena keberkatan mereka, bukan karena amalan kita. Bukan, amalan kita belum tentu diterima oleh Allah atas jasanya mereka yang mengeluarkan tenaganya, hartanya, ilmunya buat ketentraman anak cucunya dan pengikutnya, murid-muridnya, jamaahnya, pecintanya. Nah, kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5 kali sholatnya. Ya, peristiwa Isra Mi'raj yang 50 sampai 5. Alhamdulillah masih dapat diskon. Coba lamun 50 kayak ngapa? Begitu mangkat beduk maning sholat. Begitu pengen mangan takbir maning azan. Begitu iki azan maning azan, ya wis diperagat-peragat. Apa je? Teklok sengklek. Itu karena sebab siapa? karena berkahnya siapa? Kita bisa jadi 5 kali sholat, itu ada ceritanya. Mau ceritanya? Ceritanya singkat, Nabi Muhammad, semua syariatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Kayak puasa. Malaikat Jibril, ya Jibril, kasih tahu kepada Muhammad kecintaanku untuk diwajibkannya kepada umatnya yaitu puasa. Teka malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Allah yugri'uka salam, Allah mengucapkan salam, kirim salam ning sampean. Jare Gusti Allah, umumkan ning umatnya sampean wajib puasa Ramadan. Nembe diumum menang. Diperintahkan sama Allah masalah zakat seperti itu. Diperintahkan sama Allah masalah haji seperti itu. Dan syariat-syariat yang lainnya seperti itu. Illa salah, kecuali masalah sholat. Allah tidak nyuruh Jibril untuk menyampaikannya, akan tetapi Allah menyuruh Jibril, ya Jibril, kasih tahu Muhammad, jemput Muhammad untuk ngadep ningkula. Dipanggil Nabi Muhammad, bukan dipanggil meninggal dunia, bukan, tetapi dipanggil jasad dan ruhnya, bahkan karot ceplek-cepleke. Bayangkan cepleke Nabi Muhammad, ya, sendale kanjeng Nabi Muhammad wis ngedek-ngedek bumi, wis manjing ning langit siji, loro, telu, sampai ke pitu, manjing ning surga Gusti Allah, manjing ning neraka Gusti Allah, sendale kanjeng Nabi Muhammad, sendal ceplek. Yang kula bae manek nene dicopot. Ya, yang kula ngerti etika. Iki anak karpet bokatan kotor. Ya meskipun seandainya saya pakai juga mesti mungkin ada yang gelendeng, walah. Tapi ini tidak, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dibanding Nabi Musa alaihissalam, bukan saya menjelekkan Nabi Musa, tidak. Semua Nabi ada keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Ceritanya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa, Nabi Musa kepengen melihat Gusti Allah. Dari Gusti Allah, sampean beli bakal kuat, beli mampu, tapi tetep ya wis, lamun tetep pengennya kayak koten, ya wis mangga, menyendiri di satu gunung di dalam gua. Menyendiri selama 40 hari kalau tidak salah menurut riwayat. Itu begitu berangkat dari rumahnya menuju gunung tersebut, Nabi Musa nganggo ceplek. Naik ke atas gunung, ketika mau masuk ke dalam gua, Nabi Musa mau memasukkan sendalnya, akan tetapi turun malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhla'na 'alaika innaka bil wadi muqaddas tuwa. Di dalam, kalau tidak salah, dia mengatakan seperti Allah, ikhla'na 'alaika, copot cepleke sampean, dikongkon copot. Karena apa? Karena engkau, sesungguhnya engkau ya Musa berada di tempat yang suci. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Akan tetapi diminta oleh Allah. Allah yang menginginkan berjumpa kepada Nabi Muhammad. Wis beda emang kenen bae wis. Logikae emang kenen. Sampean kedatangan tamu. Ana bedae. Tamu sing diundang sama tamu yang tidak diundang. Kira-kira persiapane ake sing di? Ake sing di undang. Jadi betul. Mentai tamu itu salah satu anjur dari Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, man kana yu'min billahi wa bil yawmil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin percaya kepada hari akhir, fal yukrim daifah, maka muliakan tamu yang diundang ataupun yang tidak diundang. Cuman permasalahan di sini persiapan. Nggih. Ini Nabi Muhammad diundang ning Gusti Allah. Diminta oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai sendal Nabi Muhammad masuk ke sana, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Bahkan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tetap memakai sendalnya. Tiada perintah untuk dicopot. Ini baru nembe ceplek sendal bakiyak durung awake. Awake Kanjeng Nabi. Kecintaannya Allah. Nabi Muhammad julukannya Habibullah. Kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Lamun wis wong kecintaan, ya, lamun sampean misale ana sing lagi demenan, ya. Katone bagus kabeh. Bener beli. Kentute bae diomongi enak nemen wangie. Iku logika. Bener. Bagus kabeh. Tangi turwe di foto selfie. La ilaha illallah. Dikirim nang. Waduh ganteng bisanya tangi turuhe. Padahal si iler nih gane-gane. Peleknya semene-mene. Sing wadone kirim maning, selfie maning. Waduh kamu bagaikan bidadari dan lain sebagainya. Pet. Beli wuru iler mene-mene rambutnya jiwong. Karena apa? Lagi asyik. Lagi seneng. Ya. Coba kalau kita demen sama Allah, demen sama Nabi Muhammad seperti itu. Kayak ngapa bagjae? Kayak ngapa beruntunge? Tangi turu kangen ning Nabi Muhammad. Pengen mangan inget ning Kanjeng Nabi Muhammad. Pengen iki inget ning Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad. Rintih kepengen bisa melihat Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi ning Gusti Allah. Kayak ngapa bahagianya orang tersebut yang ditanamkan di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj, turun ketemu sama Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, yang dapat aku diperintahkan mengkuintahan untuk sholat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, ikin Nabi Musa sudah meninggal dunia. Ya. Nabi Musa sudah dunia. Ini suatu cerita ya buat pemahaman kita. Yang namanya syafaat, yang namanya tawasul, ya itu diperbolehkan oleh syariat. Kita dari 50 menjadi 5 itu sebab musababnya ide berkate solusinya dari Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah minta dikurangi umatmu tidak mampu. Ingat ucapan Nabi Musa mengatakan umatmu, bukan engkau, bukan. Kalimatnya umatmu, bukan diri ya duduk. Umatmu tidak bakal mampu ya Rasulullah. Minta kepada Allah, berangkat. Ya Gusti, minta keringanan, diturunkan. Terus sampai 5 bolak-balik Kanjeng Nabi. Sampai 5 Nabi Musa masih tetap ngomong, ya Muhammad, minta lagi kekurangan, minta dikurangi. Umatmu tidak bakal mampu. Nyata benar. Meskipun sedikit ya, yang tidak mampunya mudah-mudahan sih sedikit, mudah-mudahan ataupun tidak ada insyaallah. Tapi ya hakikatnya yang kelihatan ya seperti itu. Ada yang sholatnya, ada yang sholatnya seminggu sepisan Jumatan baik. Ana sing sholatnya setahun rong kali Idul Fitri lan Idul Adha. Islam duduk. Hah? Islam tak duduk. Islam benar dia Islam selagi selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia Islam, Muslim, mukmin. Akan tetapi kurang sempurna, kurang sempurna, kurang bagus, kurang benar. Bukan berarti mereka tidak Islam, bukan, mereka Islam. Mudah-mudahan mereka dikasih hidayah sama Allah, bisa kembali mau melakukan sholat 5 waktunya selagi mereka masih hidup, dan diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu singkat cerita oleh-oleh dari Nabi Muhammad di waktu bulan Rajab Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Sholat 5 waktu. Karena sholat pertama kali nanti di alam barzakh, yang ditanya sama malaikat tentang amal ibadah di waktu hidup yaitu sholat. Pertama kali yang ditanya tentang masalah amal ibadah yaitu tentang sholat. Kalau sholatnya beres, benar, bagus, semua amal ibadahnya bagus. Tapi kalau sholatnya tidak beres, tidak bagus, maka semua amal ibadahnya tidak bagus. Berapa kali kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang perintah sholat. Irka'u ma'arraki'in hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Ya, dan lain sebagainya di dalam Al-Quran. Itu perintah dari Allah, kita dituntut sholat. Dalam keadaan apapun, dimanapun, ketika waktunya sholat, ya tetap wajib sholat. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih akalnya sehat, kita tetap diwajibkan sholat. Lagi sibuk yang ngapa, lagi nonton sinetron Turki kayak ngapa, lagi nonton sinetron India kayak ngapa, lagi sibuk menggawe kayak ngapa, wayahe sholat ya kudu sholat. Pirang menit sih sholat? Pirang menit? 5 menit ku usue nemen. 5 menit usue nemen. Coba dalam sinetron, dalam India, dalam bola, kuat berjam-jam ge. Orang ngantuk, orang pegel, melotot matae, khusyuk dalamnya, bahkan disuruh cerita apa yang ditonton, diceritakan dari A sampai Z. Jelas nama pemainnya, ceritanya, anu, bahkan gaya omongane, peragaan jalane kayak ngapa, dipraktekkan bisa. Kenapa? Karena khusyuk, karena hadir hatinya ketika waktu melihat. Coba sholat sing 5 menit wis gemrungsung ya, sholat 5 menit suwe nemen. Ya Allah, padahal ku nganggo sangu, nganggo sangu sampean, kulalan sampean, duduk sinetron nganggo sangu duduk. Ngoding malaikat ditakoni, sampean lagi nonton film sinetron utaran, ceritai kepripun. Ditakoni beli. Nonton film apa maning? Sing Turki ku. Elip, Alip. Baginda Sulaiman dan lain sebagainya. Orang-orang ditakoni. Orang bakal. Orang percaya sok mati. Engko urip maning cerita ning kita. Apa sih ditakoni? Kula pengen krungu. Iku salat penting. Banyak orang gampangkan salat. Banyak orang melalaikan salat. Banyak orang melecehkan. Melalaikan salat. Coba lihat salat Jumat. Akeh endi masjid jamek apa sing ning dalan wong-wonge, akeh endi masjid apa pasar, iku sing seminggu sepisan mengkoten. La ilaha illallah. Kapan kalau kita tidak mau bertobat dari sekarang? Kapan kalau kita tidak mau kembali ke jalannya Allah? Kapan? Mau nunggu kapan? Mau nunggu tua? Apakah ada jaminan kalau kita nih hidup sampai tua? Ada. Dari pemerintah ada. Tenang. Sampean uripe umure dawa kabeh. Matie umur 100 tahun kabeh. Langka. Jaminan mengkoten langka. Sekarang lagi musim uang mati ngedadak, uang mati masih nom, lagi usum. Iya, lagi usum. Beli lara, beli apa, atau mati. Ya, nah bocahku masih nom, wis mati. Lah mati ndak kesampaian dah. Terus kudu tua dah lamun mati. Boten. Mangkane alhamdulillah sing wis umure pada tua bersyukur ning Gusti Allah, berarti sampean amal ibadahe luwih akeh kebanding kula sing masih nom. Sing masih nom bersyukur alhamdulillah. Dosanya masih sedikit dibanding uang sing wis pada tua. Maksude mengkoten bagian pada husnudzon kabeh. Sing uang tua husnudzon sing masih enom, sing masih enom husnudzon karo sing uang tua. Koten. Sampai ada satu cerita, ada satu ulama, alim, wali, saleh. Dari tawadhu'nya seperti itu kalau melihat anak kecil. Ya Allah, dia nangis. Ya Allah, bersyukur mereka. Betapa gembiranya mereka yang mana belum mendapatkan dosa dibanding aku. dari tawadhu'nya orang tersebut. Ini masalah sholat, tolong pulang dari sini diperbaiki masalah sholatnya. Yang sudah bagus alhamdulillah, terus istiqomah sampai berjumpa ning Gusti Allah. Yang belum bagus dibagusi, tobat. Sing sholatnya masih dewekan, bu paling tidak sholat berjamaah, karena sholat berjamaah fadilahnya lebih banyak 27 kali 27 derajat dibanding sholat yang sendirian. Didik anak istri, wahai kaum pria, didik anak istri untuk masalah sholatnya gimana, masalah ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Karena sekarang zaman internet, zaman gila, zaman edan, penyakit ada di mana-mana sekarang, maksiat ada di mana-mana sekarang. Ini dipentingkannya, diperlukannya, diharuskannya, diwajibkannya pendidikan anak pertama kali di dalam rumah tangganya. Masalah ibadah kepada Allah, masalah takut kepada Allah, masalah kecintaan kepada Nabi Muhammad, akidahnya, akhlaknya, semua dididik sama sama bapaknya, sama ibunya. Eh pak, ajak pinter gawe anak baik. Eh bu, ajak jejaluk baik ning lanange, jaluk duit. Aja mikir ke situ. Jangan kebanyakan mikir ke situ saja. Perhatikan masalah pendidikan. Bukan bocah cilik sekarang lagi usum PAUD. PAUD bagus, kalau yang bagus. TK bagus, kalau yang bagus. Sekolahan bagus, kalau yang bagus. Tapi sebelum dikasihkan pendidikannya kepada orang lain, dididik sama ibunya sendiri, dididik sama bapaknya sendiri. Tanamkan kecintaan kepada Allah, takut ning Gusti Allah, perkenalkan lafaz Allah, perkenalkan nama Nabi Muhammad, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, ibadahnya. Itu sangat dipentingkan. Karena pendidikan orang tua sangat-sangat berarti. Jangan sampai nanti anak bergaul kepada orang lain yang tidak benar, tidak ada pendidikan di dalam rumah tangganya, orang tuanya tidak mendidik masalah sholat, tidak merintahkan masalah sholat, tidak keras masalah sholat, masalah ibadah yang lain, nanti anaknya pada main yang tidak benar, anaknya pada bergaul yang tidak benar. Karena apa? Karena pendidikan di dalam orang tua sangat penting. Bahkan ada satu polisi ngomong sama saya langsung, ini keadaan zaman sekarang, pemuda itu yang dipentingkan, yang diharuskan itu penjagaan dari rumah tangganya, dari kedua orang tuanya. Kami hanya bisa mengawasi dari luar, tapi yang mengawasi dari dalam adalah kedua orang tuanya. Jangan orang tua lalai begitu saja. Kalian akan bertanggung jawab di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan apa yang sudah dipimpin. Apapun sifatnya pemimpin. Suami pemimpin dalam rumah tangga. RT, RW pemimpin warganya. Bupati, wali kota pemimpin warganya. Presiden pemimpin warganya. Semua akan dipertanyakan sama Allah satu persatu. Tidak ada yang lolos dari pertanyaan Allah, tidak. Tidak ada yang kelewat dari pertanyaannya Allah, tidak ada. Semuanya mahfuz, terjaga di catatannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan catatan kita semuanya adalah catatan yang bagus. Rapot kula lan sampean bagus kabeh nilai langkah sing abang ning Gusti Allah. Bukan anak rapot dilihat sekian kan lagi usum ya, naik-naikan dilihat rapote ana sing abang waya dikepuki dipemangan wah wis segala macem wis iku nembening anak lah sampean lamun rapote abang ning Gusti Allah kepripun li mikir dah. Iya seperti itu logikanya nanti. Ini masalah Isra wal Mi'raj. Masalah Nisfu Sya'ban, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Rajab syahrullah. Ramadan syahrul ummati. Artinya maksudnya Rajab syahrullah yaitu bulannya Allah, maknanya bulan istighfar, tobat ning Gusti Allah. Bukan berarti tobat ngucap istighfar di bulan Rajab bae duduk. Istighfar matlub, diminta setiap saat, wabil khusus di bulan Rajab. Sya'ban syahri bulanku, yaitu bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat suci Al-Qur'an yang kita disuruh diwajibkan untuk bersalawat, ya, yang ma'ruf ayat suci tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. It ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya dikatakan Sya'ban syahri, yaitu bulanku, yaitu bulan bersolawat kepadaku. Bukan berarti solawat di bulan Sya'ban baik, tapi solawat di setiap saat, khususnya lagi di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahr ummati, bulan umatku, yaitu bulan maca Quran. Bukan berarti maca Quran di bulan Ramadan baik. Serok sing duwe Quran, balik sing kene digoleti Qurane. Balik sing kene ning omah digoleti Quran. Nih. Ditaro di mana waktu tahun kemarin? Kalau yang jarang membaca Al-Qur'an. Tapi sih insyaallah mudah-mudahan kita membaca Al-Qur'an setiap harinya. Jangan baca Quran setahun sekali bulan Ramadan. Iku bae beli hatam atau hatamnya sepisan. Jangan. Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca, bukan dengan pajangan Al-Quran. Ngerti? Al-Quran sih banyak. Al-Quran cetakan anu, Al-Quran cetakan anu, Al-Quran cetakan anu, Al-Quran sing Mekah, Al-Quran sing Madinah, Al-Quran sing Irak, Al-Quran sing anu dibaca sih beli, tapi nganggo pajangan sampai debu semene. Kata Rasulullah, Al-Qur'an bukan buat pajangan tetapi buat dibaca. Baca Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Qur'an itu nanti insyaallah Al-Qur'an tersebut akan memberikan syafaat untuk kita di alam barzakh nanti. Lantas di bulan Sya'ban ini perbanyaklah solawat, karena di bulan Sya'ban ini banyak sekali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, bulan Syaban dihimpit dari dua bulan yang mulia. Bulan sebelumnya, bulan Rajab. Rajab termasuk min ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dihormati, empat bulan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awalnya Rajab. Habis itu Syaban. Setelah Syaban, Sayyidus Syuhur, raja dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Syaban bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh makanya perbanyaklah ibadah di bulan Syaban ini untuk bisa nanti masuk di bulan Ramadan tidak kaget banyak ibadahnya. Lantas insyaallah masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati kita senang, bunga, bangga, gembira dengan datangnya masuknya bulan suci Ramadan. Bunga bangganya, gembiranya digarisbawahi. Bunga sing kepripun, seneng sing kepripun, seneng kepengen ibadah sing wekel, seneng bisa ibadah puasa maning, seneng bisa ibadah teraweh maning, seneng bisa baca Al-Quran bareng-bareng maning, tadarusan maning, dan lain sebagainya, untuk bisa menambah kebaikan, bisa merubah dibanding puasa yang telah lalu. Itu yang dimaksud seneng. Kalau senengnya seperti itu, seperti hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli syahr Ramadan harramallahu jasadahu ala niran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang, barang siapa yang bunga, yang gembira, yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut senang yang kayak tadi ya, maka orang tersebut diharamkan jasadnya atas api neraka. Atas api neraka. Percaya atau tidak dengan omongan Nabi Muhammad? Percaya atau tidak, Bu, dengan omongan Nabi Muhammad? Yakin atau tidak? Kalau tidak yakin dengan omongannya, ucapannya Nabi Muhammad, dia khawatirkan orang tersebut keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak percaya sama hadis-hadisnya Nabi, kalau tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur, dia khawatirkan keluar dari ajaran Islam. Murtad. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, persiapkan hati kita, persiapkan jasmani kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Supaya masuk bulan suci Ramadan, hati senang, jasmani sehat untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan khawatir, bagi orang yang senang benar-benar dari hatinya untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk beribadah nanti di bulan suci Ramadan, jangan khawatir diberikan rezeki ning Gusti Allah. Diparingi rezeki sing turah-turah ning Gusti Allah. Aja khawatir. Allah Arhamur Rahimin. Allah Akramul Akramin. Yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih. Allah melihat hamba-hambanya yang selalu sujud. Allah melihat hamba-hambanya yang mendekati dirinya subhanahu wa ta'ala. Maka akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang memuliakan Allah akan dimuliakan kepada akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak memuliakan Allah akan dibinasakan oleh Allah. Begitu juga orang yang memuliakan Nabi Muhammad, orang yang mencintai Nabi Muhammad dia akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai kepada orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua golongan, tidak lebih, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kita pegang dua ini. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua ini, maka dia tidak akan sesat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang pertama, kitabullah, Al-Quranul Karim, kalamullah. Yang kedua, itrati ahli baiti, keluargaku, keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tersebut diulang tiga kali oleh Rasulullah. Aku ingatkan kepada kalian, kepada keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian, kepada keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian, kepada keluargaku. Maksudnya, hormati mereka. Karena di tubuh mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hormati, muliakan, cintai para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Orang yang berpegang itu cinta sama keluarganya Nabi dan cinta kepada sahabat-sahabatnya Nabi, dia hidupnya bahagia fid dunya wal akhirah. Sa'adah fid darain, berbahagia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat wal afiat, diparingi panjang umur. Mudah-mudahan kita semua umat muslimin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita yang ruwet, yang masalah-masalah yang berat, penyakit-penyakit yang muskilah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang sedang terjadi di bainal muslimin, di antara umat muslimin, mudah-mudahan fitnah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa saling bersatu, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai sesama kita, sesama umat muslimin. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghardik, saling menyalahkan, saling mengirkan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua di sini apa hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diparingi sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan kita semua diparingi rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat fid dunya wal akhir, dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan anak istri kita, suami, dihidayah, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, bisa mendidik anak cucunya di jalan Allah dan Rasulnya, bisa menggiring anak cucunya di jalan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita tinggal beberapa hari di bulan Syaban diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan himmah wan nasyat, semangat untuk ibadah, semangat untuk beribadah di dalam bulan puasa, baik ibadah puasanya, ibadah salat berjamaahnya, salat tarawihnya, salat witirnya, ngaji Al-Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya. Dan semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan semua diparingi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sahwa fi kulli sana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Karena orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani ba'da wafati faqad wajabat syafa'ati. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, maka orang tersebut wajib dapatkan syafaat dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hari ini bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa umrah, bisa haji dan lain sebagainya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan banyak rezeki, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalimat yang kita ucapkan nanti di akhir hari akhir, di hari akhir dalam kehidupan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مري برسما سما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Dari guru kita semua Al-Habib Ahmad Zak Al-Kaf, semoga dari tausiah yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup majlis zikir dan tausiah baca pada malam hari ini, kami ingin kembali hadirilah majlis rutinan Habib Ahmad Zaki Al-Kaf setiap malam Senin jam 8 ba'da Isya di Masjid Raya At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diduakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mewakili dari tim Majelis Zikir Tausiah Wajah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami ada terdapat kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan. Mari sama-sama kita tutup Majelis Zikir dan Tausiah Wajah pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm gonna